Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang kita sudah masuk di bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fisyami wa mayuzkaru ma'ahu. Fasar menjelaskan tentang puasa dan hukum-hukum yang lain yang disebutkan atau dijelaskan bersama dengan pembahasan puasa. Yajibu shaumu Ramadan bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Kita diharuskan melakukan puasa di bulan Ramadan dan keharusan itu berdasarkan dari Al-Qur'an, hadis dan kesepakatan para ulama. Wa huwa ma'lumun minad-dini bid-dharurah. Puasa di bulan Ramadan termasuk kategori hukum agama yang diketahui dengan pasti. Artinya semua orang tahu ya, baik orang yang umum maupun orang yang khusus, baik orang yang baru masuk Islam ataupun orang yang sudah lama mempelajari Islam. Ala kulli muslimin mukallafin. Jadi puasa Ramadan itu diharuskan untuk setiap orang Islam yang mukallaf. Falyajibu alal kafiril asli. Oleh karena itu, puasa Ramadan tidak diharuskan bagi orang kafir, kafir yang asli, kafir yang belum pernah masuk Islam. Karena kewajiban kafir ya masuk Islam dulu, dia tidak mungkin bisa puasa, tidak mungkin bisa melakukan puasa dengan sah. Karena puasa itu butuh niat, sedangkan orang kafir itu niatnya tidak dianggap oleh syariat. Wala alam majnunin malam yata'adda bimuzili aklihi bi syarobin wa ghairi. Puasa juga tidak diharuskan bagi orang yang gila, selama dia tidak sengaja menghilangkan akalnya, selama dia tidak berdosa menghilangkan akalnya dengan meminum minuman atau yang lain. Jadi kegilaan yang secara alami itu tidak mengharuskan puasa. Fayajibu wayalzamuhu qada'uhu ba'da ifaqatih. Jadi orang yang gila dikarenakan kesengajaan ya, orang yang gila yang dikarenakan dia sengaja menghilangkan akalnya, puasa tetap wajib dilakukan baginya dan dia juga harus mengqadha ya, harus mengganti puasa yang tidak dikerjakan saat gila itu setelah dia sembuh. Wala yajibu ala sobi, puasa juga tidak harus dilakukan anak kecil ya, karena mukallaf ini kan isinya balig dan berakal ya. Jadi orang gila ini dikecualikan dari mukallaf, sobi juga sama dikecualikan dari mukallaf. Illa annahu yu'maru bihi lisab'in in ataqahu. Hanya saja walaupun sobi tidak wajib berpuasa, hanya saja dia diperintah untuk melakukan puasa Ramadan saat usianya sudah mencapai 7 tahun. Kalau memang dia mampu. Jadi memerintah anak kecil untuk berpuasa itu tidak secara mutlak, terkhusus bagi anak kecil yang mampu saja. Wa yudrabu ala tarkihi li asrin kasolati. Dan anak kecil juga dipukul bila dia tidak mau melakukan puasa Ramadan kalau usianya sudah mencapai 10 tahun. Hukum ini sama seperti sholat. Jadi orang tua itu kan harus memerintah anaknya melakukan syariat walaupun dia belum balig, dan kalau tidak mau melakukan harus dipukul kalau sudah berusia 10 tahun. Tapi tentunya pukulannya tidak boleh keras ya, pukulan yang mendidik bukan pukulan emosi. Fa'in balago fi athna'i yaumin wa kana sha'iman lazimahu itmamuhu bila qada. Bila ada anak kecil yang balik, ya, yang balik di tengah-tengah hari, dan di saat itu dia berpuasa, maka dia harus menyempurnakan puasa yang dilakukan dan tidak harus mengqadha puasa itu. Jadi separuh hari belum balik, separuh hari sudah balik, nah, itu sudah cukup. Hari pertama dia puasa itu sudah cukup, walaupun hanya separuh, dan itu harus dilanjutkan hingga maghrib, tidak boleh dibatalkan di tengah-tengah. Afadza dzalika ar-Romli. Hal ini dijelaskan oleh Ar-Romli. Wala yasihu. Ini kita lanjutkan ya di video setelahnya saja.